Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya Masjid Amanah yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki sebuah pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Umdatul Ahkam, Babut Tayammum, Bab Tayammum. Secara bahasa, tayammum maknanya adalah al-qasdu, berniat menuju sesuatu. Adapun secara istilah syariat, seperti yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdullah Ibni Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, makna daripada tayammum adalah mashul wajhi wal yadaini bi syai'in minas sa'id, mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan debu dan semisalnya. Tayammum ini, ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, merupakan kemudahan dari syariat ketika tidak dijumpai air yang cukup untuk berwudu dalam keadaan sudah masuk waktu salat. Maka syariat memberikan kemudahan untuk bertayamum sebagai ganti dari air yang tidak mencukupi. Begitu pula syariat tayamum juga diberlakukan ketika kondisi seorang hamba tidak memungkinkan untuk menggunakan air, walaupun jumlah air yang ada lebih dari cukup, baik digunakan untuk berwudu maupun mandi janabah. Akan tetapi, ketika kondisi seorang hamba tidak bisa menggunakan air lantaran dia sakit atau yang semisalnya, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Dan ini sekali lagi merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap hamba-hambanya, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, ma yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kesulitan bagi kalian, wahai hamba-hamba Allah azza wa jal. Setiap dijumpai ada kesulitan saat menjalankan syariat, tentu di sana akan dijumpai kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan agar syariat tersebut tetap bisa dijalankan. Di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala akan disebutkan beberapa kumpulan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berkaitan dengan syariat tayamum. Kita masuk pada hadis yang ke-36. An Imran ibni Husain. Dari Imran ibni Husain radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ra'a rajulan, pernah melihat seorang laki-laki, mu'tazilan, lam yusalli fil qawm, menyendiri, tidak ikut berjamaah bersama dengan orang-orang saat itu di masjid. Jadi Rasulullah alaihi salatu wassalam melihat dalam masjid dilaksanakan salat berjamaah, namun ada seorang laki-laki yang tidak ikut serta dalam jamaah. Sepintas ini nampak seperti pelanggaran syariat, kan gitu ya, karena yang lain sedang melakukan ibadah sholat, tapi ternyata ada satu orang laki-laki menyendiri di belakang, tidak ikut serta sholat, padahal di satu tempat. Mungkin kalau kita melihat keadaan yang demikian, karena ghirah, semangat keagamaan yang begitu tinggi, kita akan memarahi, ya, atau menegur dengan keras. Kok ada seorang yang dalam masjid tidak ikut serta dalam sholat berjamaah, padahal sholat sudah dilaksanakan. Ternyata Nabi alaihi salatu wassalam tidak terburu-buru untuk memarahi laki-laki tersebut, tapi beliau terlebih dahulu menanyakan, ada apa? Kok tidak ikut serta dalam sholat berjamaah? Faqala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada laki-laki tadi, ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum, wahai fulan, kenapa engkau tidak ikut sholat berjamaah, padahal engkau berada dalam satu masjid? Rasul bertanya terlebih dahulu, kenapa engkau tidak sholat berjamaah? Tidak terburu-buru dimarahi, tapi ditanya terlebih dahulu, ada apa? Barangkali ada perkara-perkara lain yang tidak kita ketahui yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan sholat berjamaah. Faqala, laki-laki tadi menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabatni janabatun, saya sedang junub, wala ma'a, dan tidak ada air untuk mandi janabah. Ini alasan laki-laki tadi tidak ikut serta dalam sholat. Dan ini alasan yang dibenarkan. Tidak bisa ikut dalam sholat berjamaah karena posisinya tidak sedang suci. Ya kan? Maka Rasul menanyakan terlebih dahulu sebelum menghardik, sebelum menegur dengan keras, sebelum memarahi. Walaupun sepintas tampak, secara sepintas kalau kita melihat, oh ini pelanggaran syariat, yang lain sedang sholat berjamaah, kok ini duduk-duduk sendiri, gak ikut sholat di belakang. Ya, Rasul menanyakan terlebih dahulu, apa perihal yang membuat engkau enggak ikut sholat berjamaah? Ternyata laki-laki tadi mengatakan, saya sedang junub dan tidak dijumpai air untuk mandi janabah. Karenanya saya tidak bisa ikut sholat berjamaah. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, alaika bisa'id, fa innahu yakfika. Kalau tidak ada air, maka gunakan debu. Ya, gunakan debu. Karena debu tadi mencukupimu dari janabah. Artinya, bertayamumlah. Karena dengan tayamum, engkau bisa menggantikan posisi mandi janabah supaya bisa melaksanakan ibadah sholat. Kalau memang air tidak dijumpai. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di sini Rasul hanya menyebutkan bertayamumlah. Tapi tidak disebutkan bagaimana cara tayamum. Kan gitu ya. Rasul hanya mengatakan, kalau memang enggak ada air, gunakan debu, bertayamumlah. Dan dengan itu engkau bisa melakukan salat berjamaah. Karena memang tidak dijumpai air dan tayamum bisa menggantikan mandi janabah. Kemudian pada hadis yang berikutnya disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala tata cara tayamum. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat Ammar ibn Yasir, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, ba'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengutusku untuk sebuah keperluan. Fa'ajnabtu. Dalam perjalanan misi tadi, aku mengalami junub. Falam ajidil ma. Ketika aku junub, aku mencari-cari air, ternyata tidak dijumpai air. Fatamarraqtu fis sa'id. Aku pun berijtihad, berguling-guling di atas tanah. Kama tamarruhu dabbah. Seperti berguling-gulingnya hewan di atas tanah. Mungkin yang biasa kita lihat kayak ayam, begitu ya, guling-guling di tanah. Atau hewan-hewan lain yang biasa bermain-main di tanah. Ammar ibn Yasir, karena belum tahu bagaimana cara menggunakan debu atau tanah, permukaan tanah, digunakan tayamum, yang dia tahu tanah atau debu bisa menggantikan fungsi dari mandi janabah. Akhirnya beliau berijtihad, gulung-gulung di tanah. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Kenapa harus gulung-gulung? Karena yang namanya mandi janabah harus membasahi semua anggota tubuh. Ijtihadnya Ammar ibn Yasir, kalau mandi janabah menggunakan air, semua bagian tubuh harus terkena air, maka ketika menggunakan tanah atau debu, semua bagian tubuh kita harus terkena tanah atau debu tadi. Makanya Ammar ibn Yasir dengan ijtihadnya tadi, mau gak mau gulung-gulung di tanah. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Selesai dari urusan yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wassalam, pulang ke rumah, kemudian mendatangi Nabi menceritakan apa yang beliau alami. Fadzakartu dzalika lahu. Aku sampaikan kepada Rasul apa yang menimpa diriku dan aku sampaikan pula hasil ijtihadku. Ya, mungkin beliau juga mendengar hadis dari Imran ibn Husain di mana Rasul mengatakan gunakan tanah, gunakan debu untuk tayamum, tapi enggak dikasih tahu bagaimana bentuk tayamumnya sehingga berijtihad sendiri gulung-gulung di tanah. Faqala, Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, di sinilah Rasul mengajarkan tata cara tayamum kepada sahabat Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhuma. Innama kana yakfika an takula biyadaika hakadha. Wahai Ammar, kalau engkau mau bertayamum, cukup lakukan seperti ini. Kemudian disampaikan oleh gambarannya oleh Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma. Thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidatan. Rasulullah alaihi salatu wasallam menepuk dengan kedua tangannya satu kali tepukan pada permukaan tanah. Kedua tangan ditepukkan pada permukaan yang ada debunya. Anggaplah tembok. Satu kali tepukan. Thumma masaha shimal 'ala al-yamin. Kemudian tangan kanan membasuh, mengusap tangan kiri. Thumma masaha shimal 'ala al-yamin. Membasuh tangan kiri di atas tangan kanan. Wa dhahira kaffayhi. Kemudian bagian luar kedua telapak tangan beliau. Jadi ketika ditepukkan satu kali tepukan, kemudian yang kiri mengusap yang kanan, kemudian bagian atasnya. Ya, bagian atasnya juga diusap. Wa wajhahu. Setelah itu wajahnya. Cukup. Ya. Sampai di situ. Yang namanya tayamum. Jadi enggak perlu pakai mengusap kepala atau tangan sampai siku-siku apalagi kaki, karena memang tayamum beda dengan wudu. Ya, seandainya sama ini agak susah karena wudu ada ada ritual berkumur-kumur dengan air. Seandainya sama, kita kalau kumur-kumur dengan debu, wah tambah repot. Ini bidina hasani Allahu wa iyyakum. Sehingga beda antara wudu dengan tayamum. Di sini Rasul mengajarkan kepada Ammar ibn Yasir cara bertayamum. Ini riwayat yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dalam riwayat yang lain, riwayat dari Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, menggunakan tambahan lafaz. Kalimatnya sebagai berikut, wa daraba bikaffayhil ardha. Rasul menepuk dengan kedua telapak tangannya permukaan tanah. Wa nafakha fihima. Kemudian ditiup. Ada tambahan gerakan ditiup. Kalau mungkin dirasa terlalu banyak tanah yang nempel, ya, ditiup. Riwayat Imam Bukhari ada tambahan gerakan ditiup. Daraba bikaffayhil ardha, sekali tepukan. Wa nafakha fihima, kemudian ditiup. Ya, sekali tiupan. Tsumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Selebihnya sama gerakannya. Ihsani bidina azani Allahu wa iyyaku. Baik. Di sini ada sedikit pembahasan di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala terkait dengan tata cara tayamum. Kalau yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala pada hadis yang ke-37, tayamum dengan satu kali tepukan. Ya, satu kali tepukan untuk kedua tangan dan wajah. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh al-imam Daruqutni rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menjelaskan at-tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, tayamum itu dua kali tepukan. Darbatun lil wajhi, sekali tepukan untuk wajah. Wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Kemudian tepukan kedua untuk kedua tangan sampai siku-siku. Ya. Kalau dengan hadis yang disampaikan di sini oleh penulis rahimahullahu taala dari sahabat Ammar Ibnu Yasir radhiyallahu taala anhuma, satu kali tepukan dan yang dibasuh wajah dengan kedua telapak tangan. Dalam riwayat yang lain, riwayat al-Imam Daruqutni rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dua kali tepukan wajah, satu kali tepukan, kemudian tepukan yang kedua kedua tangan sampai siku. Dengan riwayat yang disampaikan oleh al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala. Naam. Nah, karena ada perbedaan riwayat semacam ini, maka otomatis di situ berkembang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tayamum itu dua kali tepukan dan yang dibasuh sampai siku-siku. Berdasarkan penjelasan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ada yang mengatakan seperti yang disebutkan dalam hadisnya Ammar Ibnu Yasir radhiyallahu taala anhuma, satu kali tepukan yang dibasuh adalah wajah dan kedua telapak tangan saja. Ya. Dengan tambahan riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, setelah ditepuk ditiup. Ya, setelah ditepuk kemudian ditiup baru kemudian membasuh tangan, telapak tangan maksudnya, kemudian wajah. Hadifidina azani Allahu wa iyyakum. Jumhur para ulama berpendapat mengambil hadisnya Ammar Ibnu Yasir radhiyallahu taala anhuma. Dan ini pendapat yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Juga disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar Al-Andalusi rahimahullahu taala. Naam. Hakadha ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Jadi memang ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan tata cara tayamum. Apakah cukup dengan sifat yang disampaikan oleh sahabat Ammar Ibnu Yasir atau yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Jumhur mengambil sifat yang disampaikan oleh Ammar Ibnu Yasir, dan sebagian pendapat yang lain seperti yang disampaikan dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau saya pribadi menilik dan melihat dari penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, kalau saya pribadi lebih cenderung condong dengan pendapat jumhur. Ya, cenderung dengan pendapat jumhur ulama berdasarkan hadisnya Ammar Ibnu Yasir radhiyallahu taala anhuma. Nah, hakata ikhani fidina azani Allahu wa iyaku. Tayyib. Kemudian, hadis yang terakhir untuk bab tayammum. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi lima keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada para nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang pertama, aku ditolong dengan rasa takut yang ditimpakan kepada musuh-musuhku sebulan sebelum berperang. Jadi sebulan sebelum peperangan, musuh-musuh kaum muslimin sudah diliputi rasa takut. Ya. Kalau sudah diliputi rasa takut, ini enggak bakal berani untuk menyerang. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, walaupun persenjataannya lengkap, walaupun secara postur tubuh, kemampuan fisik jauh lebih kuat, tapi kalau dihinggapi rasa takut, tidak akan berani berduel. Kan itu ya. Sama halnya kalau kita melihat ada orang yang kekar, besar, sangar, takut sama kecoa. Gitu ya. Padahal kecoa kecil, ya, dengan sekali tepukan wafat di tempat. Tapi kalau seseorang sudah takut lihat kecoa, walaupun badannya kekar, sangar, lari. Ya, dan itu dialami oleh musuh-musuh Nabi sebulan sebelum peperangan. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku semua permukaan bumi sebagai masjid. Boleh menggunakan semua permukaan bumi sebagai masjid, artinya dipakai untuk tempat sholat. Kecuali tempat-tempat yang memang dikecualikan dengan dalil-dalil yang lain. Di antara pengecualian, kamar mandi. Ya, enggak boleh sholat dalam kamar mandi. Termasuk pengecualian, kandang onta. Ya, kandang onta tidak diperbolehkan dipakai untuk sholat. Yang ketiga, mazbalah, tempat pembuangan sampah. Enggak boleh digunakan untuk sholat. Nah, yang keempat, kuburan. Ya, tidak digunakan untuk sholat. Hanifidina asani Allahu wa iyyaku. Watahuran, dan dijadikan semua permukaan bumi sebagai alat bersuci. Maksudnya, tayamum dengan debu. Bebas pakai permukaan tanah yang manapun yang kita inginkan. Ya, hakata ikhanibidina azani allahu wa iyaku. Fa'ayyuma rajulin min ummati adrakat hussalah fal yusalli. Siapapun di antara umatku yang menjumpai waktu salat, silahkan dia laksanakan ibadah salat. Ya. Jadi kalau misalkan lagi safar kemudian masuk waktu salat, mampir ke pom bensin, salat sah. Ya, diperbolehkan. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hatta seandainya perjalanan sangat jauh, kemudian berhenti salat di pinggir jalan misalnya, ya, dan itu memungkinkan, tidak ada masalah, sah. Ya. Kemudahan untuk syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau umat-umat sebelum beliau tidak boleh melaksanakan ibadah kecuali di tempat-tempat khusus yang disediakan untuk mereka. Ya, kalau umat Nabiullah Musa alaihi salam, mereka beribadah di Saumaah. Ya, tempat ibadahnya Bani Israel namanya Saumaah. Kalau umat Nabiullah Isa alaihi salam, ibadahnya harus di Kanisah. Ya. Kalau umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bebas. Semua tempat bisa digunakan untuk sholat, kecuali yang tadi dikecualikan. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku harta ghanimah, harta rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qabli, yang tidak halal untuk seorang pun sebelumku. Wa utitu syafa'ah, aku diberi hak syafa'at. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi kaffatan. Nabi terdahulu diutus kepada kaumnya secara khusus, sementara aku diutus kepada seluruh umat manusia. Nabi Musa hanya Bani Israel. Di luar Bani Israel tidak berlaku syariat beliau. Kalau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, berlaku untuk seluruh umat manusia sampai datangnya hari kiamat. Tidak hanya berlaku untuk bangsa Arab saja, tapi berlaku untuk semua manusia dari segala suku, dari segala bangsa yang tinggal dimanapun dari penjuru bumi. Berlaku untuk mereka syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Naam, hadis ini menjelaskan 5 keistimewaan dan kekhususan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Di antara kekhususan beliau adalah syariat tayammum. Ya, syariat tayammum. Dan tayammum ini sekali lagi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk segenap umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam agar bisa menjalankan ibadah ketika tidak ada air atau tidak memungkinkan menggunakan air. Wallahu taala a'lamu bissawab. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong, cek benar ya. Monggo, monggo, monggo. Monggo, Pak. Sama. Sama. Oh, enggak perlu. Enggak perlu. Nggih. Nggih. Sama-sama, Pak. Masyaallah. Barakallahu fiik. Kalau sholat yang pertama menggunakan tayamum, kemudian datang sholat yang kedua, apakah harus mengulangi tayamum lagi atau cukup dengan tayamum yang sebelumnya kalau memang belum batal? Hukum asalnya dia sama seperti wudu, ya. Jadi selama belum batal masih bisa digunakan untuk sholat lagi. Dengan catatan masih belum dijumpai air. Gitu ya, masih belum dijumpai air. Atau masih belum memungkinkan untuk menggunakan air. Selama masih bisa apa namanya menggunakan tayamum, maka berlaku seperti hukum wudu. Jadi kalau wudu bisa digunakan untuk 2 salat bahkan lebih selama tidak batal, maka tayamum pun juga demikian. Ya, misalkan nanti pas pelaksanaan sholat taraweh misalnya, itu kan 11 rakaat, ya kan? Kalau misalkan harus memperbarui tayamum setiap salam tayamum lagi, setiap salam tayamum, enggak. Ya, satu tayamum bisa dipakai sampai beberapa sholat berikutnya selama tidak batal dan selama tidak dijumpai air dan atau tidak belum memungkinkan penggunaan air. Sama hukumnya antara tayamum dengan wudu. Barakallahu fiik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau wudu dengan tayamum wudu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Apakah juga berlaku untuk tayamum? Ya. Untuk tayamum ini syarat dan rukunnya lebih simpel daripada wudu. Jadi syarat menggunakan tayamum kalau tidak ada air. Sehingga kalau ada air, enggak boleh pakai tayamum. Itu syaratnya. Rukunnya pakai apa namanya? Permukaan tanah atau debu. Selain itu enggak. Misalkan pakai tisu atau tisu